Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَانِي فِي الدِّينِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Telah kita jelaskan pada kajian sebelumnya bahwa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, pengenalan tentang agama Islam beserta dalil-dalilnya, merupakan bagian dari tiga perkara penting yang wajib untuk diketahui oleh seorang muslim dan juga muslimah, dan wajib untuk mengamalkannya. Dalil atau agama Islam yang dibangun di atas dalil-dalil dari Al-Quran, Was-Sunnah, dan juga Ijma' merupakan perkara yang wajib bagi seorang muslim untuk mendasari amalan perbuatannya atau amalan ibadahnya yang terkait dengan syariat Islam, untuk dilandasi di atasnya. Karena Al-Adillah tidak boleh keluar dari tiga perkara ini. Al-Quran yang pertama, yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga adalah Ijma'ul Muslimin. Terkait dengan makna Al-Islam, disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, penulis kitab Thalathatul Usul yang sekarang kita bahas atau yang malam ini kita mengkajinya, merupakan ta'rif atau definisi dalam pengertian al-am secara umum. Bahwasanya agama Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid, seorang berserah diri hanya kepada Allah Azza wa Jalla dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk dengan menaati segala perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, kemudian dia berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, agama Islam terdiri dari tiga tingkatan sebagaimana disebutkan di sini, wa huwa thalathu maratib, bahwasanya agama Islam itu ada tiga tingkatan. Yang pertama al-Islam, yang kedua al-iman, yang ketiga adalah al-ihsan. dan masing-masingnya akan dijelaskan nanti pada babnya. Wa kullu martabatin laha arkanun. Dan setiap tingkatan tadi Islam memiliki rukun-rukun. Iman juga memiliki rukun-rukun. Al-ihsan pun juga memiliki rukun. Maka rukun Islam sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, arkanul Islami khamsah. Rukun-rukun Islam itu ada lima, sebagaimana juga ditegaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, disebutkan dalam riwayat hadis Jibril. Ketika Jibril datang menemui Rasul alaihi salatu wassalam bertanya tentang al-Islam. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Faqala an-nabi alaihi salatu wassalam, as'al Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sampai terakhir yaitu haji. Disebutkan lima rukun. Disebutkan pula dalam hadis Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi marwahu Muslimi aidha. Qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin ay khamsati arkanin. Bahwasanya Islam itu dibangun di atas lima rukun. Disebutkan lima rukunnya, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'uz zakah, wa shaum ramadan, wa hajjil baitillahil haram liman istata'a ilaihi sabila. Disebutkan lima rukun. Ikhwani fiddin azzana Allah wa iyyakum. Dan kita telah mendengarkan dalil tentang syahadah. Apa itu dalil tentang asyhadah? Yakni persaksian dua kalimat syahadat. Mengapa disebutkan dua kalimat syahadat ini sebagai satu rukun? Padahal di situ ada dua kalimat, tapi dijadikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam sebagai satu rukun. Beliau menyatakan syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, dua kalimat jadi satu rukun. Dijelaskan oleh para ulama bahwa dua kalimat ini, persaksian bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi melainkan Allah, dan yang kedua adalah persaksian bahwasannya Muhammad alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah, merupakan dua bagian yang tidak saling atau tidak boleh saling barakallahu fikum, atau dua bagian yang harus ada pada setiap amalan ibadah seorang muslim. Tidak boleh gugur salah satunya. Jika salah satu tidak ada, maka ibadah yang dijalani oleh seorang muslim tadi tertolak, tidak sah, tidak ternilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Mengapa? Dikarenakan kalimat yang pertama, yaitu kalimat apa? Syahadatu an la ilaha illallah. Qala fiha dalilun ala wujubi al-ikhlas. Di dalam kalimat ini ada dalil hujjah tentang wajibnya keikhlasan dalam ibadah. Ini kalimat yang pertama. Adapun kalimat yang kedua, syahadatu anna Muhammad Rasulullah, persaksian bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah Azza wa Jal, di sini dalil ala wujubi al-mutaba'ah. Dalil wajibnya al-mutaba'ah. Apa itu al-mutaba'ah? Upaya untuk mengikuti, mencontoh, dan meneladani Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Dan insyaallah akan dibahas makna kandungan dari syahadatu anna Muhammad Rasulullah pada bagian tersendiri nanti. Baik tuh ya, sehingga dua kalimat ini dijadikan satu rukun. Ikhwani fi din, azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian di sini dijelaskan oleh Syekh, fadalilus syahadah. Qauluhu ta'ala, dalil tentang persaksian. Adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah Azza wa Jalla telah bersaksi. Allah Azza wa Jalla telah bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Dia, yaitu Allah. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imam bil qisti. Dan yang telah bersaksi adalah para malaikat, yakni selain Allah adalah para malaikatnya. Dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ada tiga yang telah bersaksi. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala bersaksi tentang uluhiyah Allah. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang bersaksi. Juga para malaikat Allah, yaitu makhluk-makhluk Allah yang mulia. Makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla yang terbuat dari cahaya atau tercipta dari cahaya, yang diantara sifat para malaika, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru, tidak pernah melakukan kemaksiatan dan selalu menaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Bersaksi tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah, dan mereka ulul ilmi, orang-orang yang berilmu dari kalangan para ulama, dari kalangan ahli ilmi. Mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak, artinya yang lain, sesembahan yang lainnya itu tidak berhak untuk diibadahi, bukanlah sesuatu yang benar untuk diibadahi. Siapa yang benar untuk diibadahi? Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum, telah kita jelaskan juga faedah dari Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah tentang bantahan bagi mereka yang mengutamakan dakwah terlebih dahulu dibandingkan dengan ilmu. Mengedepankan dakwah, orang-orang yang berdakwah lebih mulia dibandingkan orang-orang yang berilmu, ini adalah pernyataan yang keliru. Yang berilmu adalah mereka-mereka, orang-orang yang mendasari amalan ibadahnya dengan ilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan beramal. Sehingga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya qala, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab wajibnya berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan beramal. Barakallahu fikum. Sehingga mereka mengutamakan ilmu terlebih dahulu. Khawatir ketika mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak dilandasi dengan ilmu, maka azab Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpanya. Khawatir. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kalian bersikap, berkomentar, jangan kalian bermauqif tanpa memiliki dasar ilmunya. Karena sesungguhnya inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya mata, penglihatan ini, pendengaran ini, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang berilmu memiliki beban yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang sangat khawatir dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda ketika seorang yang pandai berbicara kemudian langsung berdakwah tanpa memiliki dasar ilmu, baru insaf, baru sadar, dari perbuatan kejinya, dari minuman-minuman keras, baru sadar dari narkoba, kemudian langsung berdakwah, maka justru yang seperti ini adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena dia tidak mendasari amalan ibadahnya dengan ilmu. Dan fenomena yang terjadi pada umat ini, kebanyakan ya, menjadikan orang-orang yang baru mengenal Islam sebagai dai. Pendeta baru masuk Islam, diundang kemana-mana dakwah. Real gak? Nah, seorang ahlul kitab, orang kafir, lalu kemudian masuk Islam, karena dahulunya dia orang terkenal, ya, langsung diundang kemana-mana berdakwah mengajarkan Islam. Padahal dia baru masuk Islam. Lah yang Islam dari lahir, ya, sampai tua gak diundang-undang untuk dakwah. Hah? Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Maka tentunya orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang berhak bersyahadah tentang la ilaha illallah, sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat ini. Bersaksi tentang keesaan dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jal tidak sembarangan. Ya, yang telah bersaksi adalah Allah Azza wa Jalla, malaikat dan ulul ilmi. Ya, orang-orang yang berilmu. Ikhwani fi din, azzanallahu wa iyyakum. Kemudian sekarang Syekh ingin menjelaskan arti la ilaha illallah, biar seorang muslim tidak keliru mengartikannya. Kadang-kadang seorang itu meremehkan pelajaran-pelajaran seperti ini. Ya. Memang pelajaran seperti ini diberikan oleh kerajaan apa? Tim pendidikan kerajaan Saudi itu sejak dini. Sejak usia dini, sejak madrasah, sejak SD sudah dikenalkan dengan kitab tauhid. Dengan kitab-kitab yang membahas tentang perkara tauhid dari dasarnya, dari rukun iman, dari rukun Islam. Syahadat la ilaha illallah apa, salat bagaimana, dipelajari. Barakallahu fikum. Bukan berarti seorang kemudian mempelajari tauhid yang seperti ini, ya, itu sama dengan anak-anak SD. Nah, para ulama yang datang ke negeri kita ini, ke Indonesia, itu mengajarkan ini. Padahal yang diajari adalah para asatidah. Belajar salafatil usul. Para ulama, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali, itu pun menjelaskan, ya, penjelasan-penjelasan kitab Usulul Thalatha dalam pelajaran-pelajarannya, menunjukkan beliau pun juga mengajar Usulul Thalatha. Barakallahu fikum. Kenapa umat ini sangat butuh tentang pengetahuan terhadap tauhid? Agar tidak meremehkan perkara tauhid. Para nabi dan rasul mengutamakan tauhid dalam dakwahnya sampai nafas tinggal di tenggorokannya, mereka tidak berhenti dalam mendakwahkan tauhid. Barakallahu fikum. Mereka mengingatkan umatnya dari perkara tauhid. Nabi alaihi salatu wassalam, nah, ketika beliau diambang kematiannya pun juga mengingatkan tentang perkara tauhid. Kenapa ya ikhwah? Karena perkara tauhid dan pentingnya seorang untuk meninggalkan kesyirikan ini adalah perkara barakallahu fikum yang sangat membahayakan jika seorang tidak memperhatikannya. Ya. Na'udzubillah, jika seorang tersebut tidak faham tauhid, akhirnya dia terjatuh ke dalam kesyirikan di saat-saat media sedang tersebar. Di saat-saat sebab-sebab kebaikan untuk dia pelajari tauhid tersebut sudah ada. Sudah ada pengumuman info ta'lim, pelajaran ini adalah pelajaran tauhid, ini adalah pelajaran akidah, ini belajar hadis. Sudah ada, tapi karena hawa nafsu, meninggalkan thalabul ilmi, merasa remeh, meremehkan pelajaran Allah, perkara tauhid gampang. La ilaha illallah. Sekedar la ilaha illallah, Rasulullah menyatakan mengqala la ilaha illallah fi akhir kalamihi wa huwa dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya sebelum meninggal, la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Gampang. Nanti ketika saya masuk rumah sakit atau ketika saya nazak, cukup mengucapkan la ilaha illallah. Dikira gampang. Siapa di antara antum yang mengetahui secara pasti bahwasanya si fulan ini meninggal mengucapkan la ilaha illallah? Siapa? Ngaco. Ada yang tahu atau yang pernah menemui seorang meninggal, mungkin bahnya, buyutnya atau bapaknya mengucapkan la ilaha illallah? Sulit ya itu. Apalagi mau bagi warisan. Ya? Kamu nanti sawah yang di sana itu, kebun itu punya kamu. Enggak kok saya sempet-sempetnya mengucapkan la ilaha illallah, enggak bisa. Ya? Sulit. Barakallahu fikum. Karena Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah menyatakan bahwasannya mirathul anam anna khawatimul a'mal mirathus sawabit. Bahwasannya hasil atau penutup akhir hayat seorang hamba itu merupakan hasil dari apa yang dia lakukan pada tempo yang lalu. Apa yang sudah dia terbiasa dengannya, itu nanti keluarnya ketika di akhir hayatnya. Barakallahu fikum. Sulit bagi seorang yang meninggalkan atau tidak, barakallahu fikum, tidak perhatian terhadap ilmu, tidak perhatian terhadap perkara tauhid, bergelimang dengan kesyirikan, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, sangat sulit sekali. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum qala wa ma'naha, yakni makna syahadatu an la ilaha illallah. Adapun makna dari kalimat la ilaha illallah, kata Syekh, la ma'buda bihaqqin illallah. Ingat-ingat arti kalimat ini. Maknanya adalah la ma'buda bihaqqin, ada bihaqqinnya, illallah. Kalau dalam terjemahan bebasnya, tidak ada ma'bud yang disembah bihaqqin dengan benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tulisan-tulisan yang ada di rumah-rumah kita, ya mungkin sebagiannya masih menempelkan, atau di pinggir-pinggir jalan kumpul dengan rambu-rambu atau dengan asmaul husna, ya di situ disebutkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ini adalah arti yang keliru, salah. Aduh Ustaz, jangan nyalah-nyalahkanlah, ya jangan nyalah-nyalahkan, jangan menangnya sendiri, jangan benernya sendiri. Lah memang salah, masa kita ngatakan ya salah, cuma ya ada benarnya. Ya enggak salah, tetap salah. Ini perkara agama ya. Kalau salah dari awal, salah sampai mati. Ini dibawa mati ini. Ya. Dibawa mati. Kenapa tiada Tuhan selain Allah itu keliru? Ya? Ternyata banyak Tuhan selain Allah, gitu loh maksudnya. Ya. Banyak Tuhan selain Allah. Masing-masing agama memiliki sesembahan Tuhan masing-masingnya. Ada yang Tuhannya satu tapi bukan Allah. Ada yang Tuhannya tiga. Di situ juga ada Allah, di situ juga ada anak Allah. Ya. Ada yang Tuhannya tiga, enggak ada Allah sama sekali. Ya. Barakallahu fikum. Menunjukkan banyak Tuhan selain Allah. Berarti kalimat atau makna yang benar adalah tiada sesembahan atau Tuhan yang hak, yang benar untuk diibadahi, untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang lainnya itu salah. Nah, iya banyak Tuhan selain Allah, tapi yang hak, gitu maksudnya. Tapi yang benar adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Di sini dijelaskan maknanya per kalimatnya. Kok sampai segitunya Ustaz, kita belajar sampai rinci maknanya satu persatu. La ilaha illallah. Karena la ilaha illallah di situ ada dua rukunnya, an-nafyu wal itsbat. Ada dua kalimat di situ, la ilaha yang pertama, yang kedua illallah. Ini masing-masingnya ada maknanya. Apa arti la ilaha? Qala, yang punya kitabnya antum bisa lihat, nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. La di sini adalah la nafiah, meniadakan. Tiada. Itu maksudnya. Ilaha seluruh perkara yang diibadahi selain Allah. Tiada seluruh yang diibadahi illallah. Selain Allah. Ya. Yakni tiada yang diibadahi selain Allah. Itu maksudnya. La ilaha. Illallah. Kecuali Allah artinya apa? Musbitan. Musbitanil ibadata lillahi wahdah. Penetapan. Kalimat kecuali Allah maknanya adalah menetapkan ibadah hanya untuk Allah satu-satunya. La syarika lahu fi ibadatihi. Tidak ada sekutu bagi Allah Azza wa Jal dalam ibadahnya. Kama annahu la syarikun lahu fi mulkihi. Sebagaimana juga tidak ada syarikun, sekutu, saingan, tandingan dalam kekuasaannya. Nah, ini arti la ilaha illallah. Nah, sehingga ya ikhwani fiddin, azzanallahu wa iyyakum, kalimat la ilaha illallah secara lisan mudah bagi kita orang ajam. Orang ajam itu orang yang selain Arab, orang yang tidak berbahasa Arab dari lahir. Sangat mudah untuk kita mengucapkan la ilaha illallah, bahkan sehari bisa 100 kali. Tapi ucapan ini tidak mudah bagi mereka yang asli Arab di sana dahulu ketika masa-masa Quraisy. Ya. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam berdiri di atas bukit kecil memanggil kaum Quraisy di waktu itu, ya ma'syaral Quraisy, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian kaum Quraisy, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan selamat. Rasulullah mengucapkan itu kepada khalayak waktu itu. Siapa Rasul alaihi salatu wasalam di kala itu? Seorang pemuda Quraisy dari keturunan bangsawan, dikenal di waktu itu oleh bangsa Quraisy sebagai Al-Amin. Ya. Ini sebelum diutus sebagai rasul, isu itu sudah diberi gelar apa? Al-Amin. Nah, apa Al-Amin itu? Seorang yang dipercaya, tidak pernah berdusta. Luar biasa. Sebelum jadi rasul sudah memiliki gelar Al-Amin. Menyeru kaum Quraisy untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, berdiri, yang pertama kali berdiri, siapa dia? Abu Lahab. Abu Lahab ini paman Rasulullah, saudara ayah dari Rasul alaihi salatu wasalam yang bernama Abdullah. Berdiri, lalu kemudian mengisyarahkan kepada Muhammad alaihi salatu wasalam, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad, apakah untuk urusan ini kamu mengumpulkan kami? Wah, cuma mengucapkan la ilaha illallah kok susah. Hah? Coba kalau kita, ayo ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, enak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena enggak tahu artinya. Enggak tahu konsekuensinya. Mereka ketika disebutkan la ilaha digandeng dengan illallah, wah berat bagi mereka. Kenapa ya ikhwan? Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, aj'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah engkau wahai Muhammad ingin menjadikan sesembahan itu satu? Tuhan-tuhan ini yang banyak ini yang tersebar di sekitar Masjidil Haram ketika itu Ka'bah sebanyak 360 berhala. Apakah engkau jadikan tuhan-tuhan ini menjadi satu? Inna hadza la syai'un ujab, ini adalah perkara yang sangat mengherankan. Luar biasa. Konsekuensinya kalau mengucapkan la ilaha illallah, enggak ada Latta, enggak ada Uzza, wala Manat, wala Yaghuts, wala Suwa', wala Ya'uq, semua enggak ada. Habis itu. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, enggak ada konsekuensi ketika mereka mau rehlah, tur bisnis, ya, fi syita'i was-shaif, ke negeri Yaman dan ke negeri Syam, mereka sudah mengenal falas loh. Ya, valuta asing, bukan mereka jahiliyah itu bodoh secara pemikiran mereka. Enggak. Mereka sudah mengenal itu ekspor impor. Kita di masa itu enggak kenal kita. Ya. Di masa itu enggak kenal. Yang kita kenal Ken Dedes, Ken Arok, Tunggul Ametung. Ya. Di masa itu enggak ada tahu. Ini sudah mengenal ekspor impor ya, perdagangan ya, ke negeri Syam membawa barang dari negeri Mekah, nanti pulangnya bawa barang dari Syam dijual di Mekah. Begitu juga ke Yaman pun seperti itu ya. Dari sisi kebudayaan mereka modern gitu, bukan orang yang bodoh ya. Coba ini dijelaskan, kondisi masyarakat jahiliyah itu bukan orang yang bebel-bebel, bukan. Mereka sudah mengenal dinar wa dirham. Mata uangnya aja ada emas. Hah? Emas. Kalau kita, hah? Gak eman, gak ada masa itu dinar dan dirham buat kerokan. Kita, wah. Karena bukan emas tadi. Barakallahu fiikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Abu Lahab tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Bukan Abu Lahab saja, semua di situ waktu itu masuk kaum Quraisy. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum, sehingga konsekuensi la ilaha illallah itu oleh orang-orang yang ketika itu masih bergelimang dengan kesyirikan. Bahkan orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagian dari keluarganya, familinya, orang terdekat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, dan yang mengasuhnya sepeninggal ayahnya yaitu Abu Talib, juga enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Mengucapkan saja enggak mau. Mengucapkan saja enggak mau. Akhirnya Abu Talib meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah atau dalam keadaan musyrik kafir. Nah, melalui syafaat Rasul, Abu Talib diazab oleh Allah Azza wa Jal di neraka dengan azab yang paling ringan. Ya. Abu Talib diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka dengan azab yang paling ringan. Apa itu azab yang paling ringan yang diterima Abu Talib? Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi dalam riwayat Muslim, ya, yang ta'ilu bina'laihi yaghli minhuma dimaghuhu, bersandal atau menggunakan terompah yang terbuat dari bara api yang mendidih otaknya. Azab yang teringan di neraka. Bagaimana yang terberat? Wallahu a'lam. Na'udzubillah minannar. Ya. Melalui syafaat Rasul alaihi salatu wassalam. Ikhwani fid din, 'azzani Allah wa iyyakum. Makna la ilaha illallah tadi telah kita jelaskan. An-nafyu wal isbat, sehingga la ilaha sebagai nafi. La ilaha sebagai nafi artinya meniadakan sesembahan selain Allah, ya. Meniadakan sesembahan selain Allah. Illallah yaitu menetapkan hanyalah Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang berhak untuk ibadah. Ingat-ingat. Sehingga tanpa dua ini, nafyu wal itsbat, enggak sah perkara tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia harus bertauhid dan meninggalkan kesyirikan. Ini syaratnya. Dia mengaku bertauhid, ya, kita harus beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Tapi di lain kesempatan dia masih beribadah kepada selain Allah. Maka ini. Nah, bukan makna tauhid yang benar. Ya. Dia menyatakan bahwasanya kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku niscaya aku akan kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku menanyakan tentangku, katakan bahwasanya aku ini dekat dan aku akan mengabulkan, menjawab ketika mereka menyeruku, ketika mereka berdoa kepadaku. Ya. Allah Azza wa Jalla memerintahkan langsung berdoa hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi di lain kesempatan dia menyatakan agar doa ini lebih dikabulkan, kamu sebut nama-nama malaikat, ya, nama-nama nabi, nama-nama guru-guru kamu. Mereka orang soleh, ya. Sebut nama mereka agar mereka lebih mendekatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu ini siapa? Kita ini adalah orang-orang yang penuh dosa, butuh syafaat. Ya. Dalam berdoa sebut nama-nama mereka. Justru karena ini, ya, kaum Quraisy diperangi. Sekali lagi, justru karena masalah ini kaum Quraisy diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, meninggalkan kebiasaan itu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ala lillahi ad-dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Bukanlah atau bukankah agama Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama yang khalis, bersih, murni, bertauhid. Dan orang-orang yang telah menjadikan selain Allah sebagai penolong-penolong mereka, ketika mereka diajak untuk bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang dari kalangan Quraisy di waktu itu, mereka berdoa di Silakta. Mereka keingat ketika ingin berkurban, mempersembahkan kurbannya kepada Allah Azza wa Jalla di sisi Uzza. Mereka ketika ingin rehlah, tur bisnis tadi, mereka bersedekah atas nama Latta, Uzza, Manat dan yang lainnya. Ketika mereka diajak untuk bertauhid, jangan, tauhidkanlah Allah satu-satunya. Mereka mengatakan, mana butuh, kami gak beribadah kepada mereka. Kami gak minta lo sama Latta, kami gak minta lo sama Uzza. Hanya mereka-mereka ini, patung-patung ini, ya, barakallahu fikum, miniatur-miniatur yang saya buat ini tadi, ini sebagai perantara, ya, yang akan menyampaikan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekat. Ya. Itu alasan mereka, ya. Mereka adalah orang yang soleh. Mereka adalah ini, mereka adalah itu. Sehingga mereka menempelkan patung-patung mereka di rumah-rumah mereka, di tempat-tempat majelis-majelis mereka. Ya. Barakallahu fikum. Orang-orang soleh tadi, awalnya gambar-gambar mereka dipajang. Ini loh, yang dulu ngisi di masjid ini, ditampilkan di sini fotonya. ya. Siapa yang ngisi di sini? Ya. Ditampilkan. Wah, dengan penuh posenya. Tampil, tampil. Sana, taruh sana, terus. Di mana kita berkumpul situ dia ada gambar awalnya. Bertambah modern, bertambah bagus. Kalau gambar kurang kurang ini, bayangannya kurang kurang terang. Di mana kalau monumen, ya. Monumen. Sekaligus sama sorbannya, sama kudanya sekalian, ya, biar nampak gitu. Akhirnya dibuatlah monumen. Awalnya enggak diibadahi, awalnya tidak disembah sebagaimana yang ditafsirkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas tentang awal mula kesyirikan yang terjadi pada kaum Nuh. Awalnya enggak diibadahi mereka, tapi berselang waktu terus berjalan ini, ya. Terus syaitan pun juga regenerasi, dikiranya syaitan enggak mengenal regenerasi, ya. Ya. Kondisi sekarang kita ini, sekarang ini syaitan juga mengikuti. Nah, iptek, ilmu pengetahuan teknologi, mengikuti mereka. Dikiranya modern juga. Sama sebagaimana dijelaskan oleh Ustaz Muhammad Amfuddin dalam daurah, ya. Menyibak misteri alam jin. Maksudnya jin itu ya seperti kehidupan kita ini. Ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Akhirnya berlalu waktu yang sangat panjang. Hatta tala alaihil amad. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, hatta tala alaihil amad wa nusiyal ilmu ubidat. Ketika waktu sudah berjalan lama, dilupakannya ilmu. Kenapa melupakan ilmu? Ya karena itu tadi, seorang sudah mengutamakan kehidupan duniawinya. Lebih senang dengan kehidupan duniawinya daripada bergelut dengan ilmu. Nah, dilupakan ilmu itu, ubi, dan akhirnya patung tadi diibadahi. Karena sudah gak ada orang berilmu. Tidak ada orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Masing-masingnya sudah senang dengan duniawinya. Gak bisa sudah. Gencarnya ahlu dunia dalam menawarkan kehidupan dunianya. Sengaja dari kaum prianya, kaum wanitanya diseret untuk meninggalkan ilmu. Berlomba-lomba untuk apa? Mencari dunia tadi. Lambat laun terus mereka meninggalkannya. Sudah gak ada lagi sudah. Sudah lupa. Ingat agamanya ketika Ramadan saja. Itu pun acting. Ketika Ramadan saja. Atau ketika hari-hari besar saja. Baru baju kokonya dipakai. Sebelumnya gak pernah dipakai. Baru sarungnya ya dipakai. Sebelumnya dipakai tapi untuk tidur. Nah, barakallahu fiik. Akhirnya lupa. Tambah senang dengan dunia. Wah, ada seminar ini. Ikut dia. Ada festival ini, ikut dia. Ada pameran ini, dunia, pokoknya ikut. Giliran ada taklim. Apa ini? Kampungan. La haula wala quwata illa billah. Ya kita bisa bayangkan kalau generasi kita seperti itu ya itu. Ya. Kalau yang tua-tua rajin taklim, alhamdulillah itu adalah hidayah minallah. Ya. Dalam bahasa kita wis wayahe. Sudah waktunya. Tapi kalau anak muda, ya, masanya masih panjang. Semangat dalam belajar kalau dia memang barakallahu fikum dikerahkan untuk belajar luar biasa, ini otaknya masih segar. Ngafal ini, ngafal itu, nyantol itu. Kalau kita yang sudah tua ini masyaallah, walaupun ditempelkan di tembok, ya, dahi kita dari pagi ba'da subuh sampai jam 8. Ya Allah cuma 5 ayat ya. Nah, kena sarapan pagi, pempek dan cukonya hilang. Allah musta'an. Anak kecil luar biasa. Ya. Emas ya. Bahkan lebih dari itu, berlian mereka ketika menghafal. Merinding gitu ya kalau lihat. Ya. Kalau kita nyimak itu enak gitu. Ya. Kalau kita enggak bisa ya. Kerahkan itu. Nah, mujahidin, mereka kaum Syiah itu juga mengkader ya itu. Pagi siang malam mereka mengkader. Luar biasa mereka. Antum kalau lihat mereka di acara-acara tertentu anak kecil-kecil, wah diarahkan. Barakallahu fikum. Diarahkan benar. Dididik mereka. Untuk apa? Menghancurkan Islam. Menghancurkan Islam. Lah kita. Barakallahu fikum. Adakah upaya bagi kita untuk mempertahankan agama ini? Nah, mempertahankan dakwah ini. Dakwah salafus saleh, dakwah sunnah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan sampai yang sering ana sebut-sebut, jangan sampai ketika mungkin 20 tahun lagi atau 15 tahun lagi tinggal kenangan Masjid Baitul Mi'raj dulu ikhwah atau dulu di sini banyak yang ngaji. Ketika ini banyak dulu. Sekarang enggak tahu. Dulu ada. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan tafsir tentang la ilaha illallah pada bab ma'rifatul dinil Islam bil adillah insyaallah pada pertemuan mendatang. Billahi ta'ala subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.